الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، saudaraku sekalian hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mengawali pertemuan kita pada malam hari ini kita sama-sama mengingatkan diri kita semuanya bahwa tak lain kehadiran kita di sini di pengajian ataupun pengkajian pembelajaran kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah tentunya dikarenakan merupakan kewajiban bagi kita untuk mengenali, mengetahui, mempelajari agamanya Subhanahu wa taala. Mempelajari agamanya adalah wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana ma'ruf dalam hadis yang masyhur dari Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi fariidhah ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan juga tentunya kehadiran kita di sini dalam menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, adalah semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang kita cari, yang kita tuntut, tidak mengharapkan keridhaannya Subhanahu wa taala, maka perkara tersebut sia-sia. Demikian pula dalam pembelajaran kita terhadap ilmu, dalam rangka mutabah, mencontohi dan berkudwah, terhadap nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang Allah utus di tengah-tengah manusia atau umat pada waktu itu dengan posisi jahiliyah. Lantas beliau mengajarkan agama Allah, mendakwakan kepada mereka agama Allah melalui tariqah melalui jalan pembelajaran ilmu terhadap mereka, baik itu secara khusus dengan bentuk halaqah majlis ta'lim atau halaqah-halaqah ta'lim, ataupun dalam bentuk khutbah, khutbah ceramah, ataupun dalam bentuk muhawarah, pembicaraan dan percakapan antara Rasul dengan para sahabat, dan yang lainnya, yang kesemuanya menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah sunnah, itu adalah jalan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan kepada umat agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Demikian pula kita dapati salafun salih, mereka adalah contoh kita di dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain kita dapati cerita mereka, kita dapati apa yang dilakukan mereka terdahulu sehingga mereka mengenal, mengamalkan dan mendakwakan agama Allah dengan mempelajarinya di majlis-majlis ilmu. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan tidak lain kita menuntut ilmu terkecuali untuk kita amalkan. Dari haknya ilmu untuk diamalkan. Dikatakan umat ini umat yang mulia, ditinggikan keberadaannya di hadapan umat yang lain karena mereka mengilmui dan mengamalkan ilmu, mengilmui agama Allah dan mengamalkannya. Kita ketahui umat atau kaum Yahudi mereka adalah orang yang memperbanyak mengetahui ilmu, tapi binasalah mereka dengan kebinasaan yang mereka dapatkan, dan celakalah mereka dikarenakan mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Allah abadikan tentang keberadaan mereka ini dengan lisan-lisannya kaum muslimin ketika membaca pada salat mereka surah Al-Fatihah. Ghair al-maghdubi alaihim waladdallina, bukan jalan al-maghdub Yahud dan bukan jalan an-nasara waladdallin. Para ulama menerangkan dan sebagaimana tafsir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Yahudi al-maghdub dikarenakan mereka mengilmui namun tidak mau mengamalkan. Disebutkan Nasara dhallin karena mereka mengamalkan dan tidak mengilmui. Mengamalkan dengan tidak didahului dengan ilmu, sehingga amalan mereka amalan yang sesat dan menyesatkan. Namun umat ini, umat yang mengilmui lantas setelah itu mengamalkan, itulah ciri khas umat ini. Sehingga karenanya kita yang termasuk di dalam umat ini, tentunya ketika kita mempelajari ilmu, bagi kita untuk mengamalkannya, bukan untuk kita tumpuk. Sebagaimana ma'ruf dari perkataan para ulama'una, laisal ilmu bikasratir riwayah wabi al-kutub, walakannal ilm an yu'mal bihi. Bukanlah ilmu kita memperbanyak riwayat, bukanlah ilmu kita memperbanyak riwayat, bukan pula ilmu kita memperbanyak kitab, kita hanya berbangga dengan banyaknya kitab kita sebagai pengumpul kitab atau sebagai pengumpul riwayat. Tapi ilmu untuk diamalkan, ilmu untuk diamalkan. Karenanya pula dikenal ahlu sunnah wal jamaah, dikenal mereka ahlul haq, dikarenakan mereka mengamalkan ilmu. Itulah yang kita dapati para ulama kita. Mereka dengan ilmunya diamalkan, dan itulah menjadi sebab mereka selamat dari kesesatan. Mereka selamat dari kesesatan dengan mengamalkan ilmu. Sehingga kita, kalaupun kita tidak banyak riwayatnya, tidak banyak kitabnya, tapi kita mengamalkan ilmu, maka itu berarti kita telah menunaikan hak ilmu tersebut untuk diamalkan. Tapi walaupun banyak riwayat kita, banyak kitab kita, tapi sekedar ditumpuk, maka kita bukan orang yang menunaikan hak ilmu tersebut. Tentunya diamalkan untuk diri kita pertama kali, dengan ilmu yang kita pelajari kita lantas meneropong dan mengarahkannya kepada satu kaum atau kepada satu target. Tapi pertama kali untuk diri kita, kemudian untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, anak istri kita, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika kita mengatakan ini Islam, manusia menerimanya dan mendengarkannya. Mereka melihat kita mengamalkan ilmu tersebut. Tidaklah mereka mengatakan karena kita tidak mengamalkan ilmu tersebut, mereka cuma pandai mengatakan sunnah, mereka cuma pandai mengatakan ini hak, tapi mereka sendiri tidak mengamalkannya. Maka saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini tujuan kita menuntut ilmu di antaranya dari tujuan-tujuan yang utama. Dan kalau kita mampu memiliki kemampuan setelahnya, kita mendakwakannya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sehingga itu dari apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji dari agama Allah, direalisasikan dengan bentuk amalan. Allahu a'lam bishawab. Demikian apa yang akan kita kaji insyaallah taala dalam pertemuan kita malam hari ini dan insyaallah taala dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Kita akan mencoba mendengarkan dari beberapa waktu ke depan sampai masuknya waktu isya insyaallah taala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah, pokok-pokok prinsip dari akidah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentunya apa yang akan kita baca ini mungkin di sisi saudaraku sekalian hadirin ada bahkan yang telah khatam berkali-kali karena apa yang datang dari kitab tersebut memang tipis. Beberapa poin yaitu dari kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad Abu Abdullah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yani Ahmad Ibn Hanbal. Bahkan mungkin ada di saudara di antara hadirin yang mengkhatamkannya dalam satu kali pertemuan. Satu kali pertemuan khatam. Bahkan mungkin ada di antara hadirin yang telah mengkajinya, mempelajarinya dengan beberapa para du'at sehingga bagi mereka yang demikian keadaannya, maka di sini kita menginginkan sebagai bab murojaah, karena ilmu itu semakin baik, semakin tajam sebagaimana pisau ataupun pedang apabila sering diasah. Dan juga sebagai pengingat bahwa ternyata apa yang kita pelajari yang disebutkan nantinya oleh Al-Imam Ahmad menjadi solusi dan jalan keluar di tengah-tengah fitnah sekarang ini. Solusi dan jalan keluar di tengah-tengah fitnah sekarang ini sebagaimana akan disebutkan nanti. Tanda berbagai macam fitnah yang terjadi di hari ini tidak lepas modelnya dan jenisnya hampir seperti fitnah di zaman dahulu. Hanyalah sekedar terjadi perbedaan zaman dan perbedaan orang-orangnya dan keadaannya. Dan juga tentunya untuk mengingatkan kita kembali bahwa manhaj Ahlus Sunnah demikianlah, bukan manhaj yang diada-adakan, bukan manhaj yang baru sebagaimana juru fitnah mengatakan hari ini. Itu manhaj baru. Tapi manhaj yang dijalani Ahlus Sunnah hari ini al-yawm adalah sebagaimana pendahulunya. Pendahulunya seperti diantaranya Imam Ahmad, karena beliau menulis kitab ini tentunya di antara maksud dan tujuan menjelaskan kepada manusia pokok-pokok agama Allah dari akidah dan manhaj yang benar, yang tentunya di zaman Imam Ahmad juga terjadi pergolakan, rongrongan terhadap akidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah, dan bahkan fitnah dan rongrongan yang terjadi pada waktu itu besar sekali, karena Imam Ahmad harus berhadapan dengan kekuatan penguasa, berhadapan bukan memberontak tapi menghadapi penekanan penguasa dan juru-juru fitnah yang menjilat dan mendekati penguasa pada waktu itu dari ahlul ahwa wal bidah. Demikian pula saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa apa yang didapatkan oleh Imam Ahmad ini bukan hanya Imam Ahmad saja tapi juga para ulama yang lain, sehingga dari zaman ke zaman para imam prinsip akidah manhaj al-sunnah wal jamaah dulunya tetap satu sebagaimana dijalani sekarang oleh para ulama ahli sunnah. Dia adanya bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan prinsip dan akidah atau manhaj ahli sunnah ini merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau wariskan kepada umat ini, beliau ajarkan, beliau bimbingkan kepada umat ini, disampaikan oleh para sahabat Nabi, disampaikan oleh para tabi'in, disampaikan oleh asba'ut tabi'in, disampaikan oleh para imatul huda, dan sampailah pada hari ini kepada kita semua. Demikian pula saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bahwa kita mempelajari kitab tentunya sebagai penyejuk hati bagi ahlu sunnah wal jamaah, karena ternyata mereka tidak sendiri, mereka telah didahului sebelumnya oleh para pendahulu. Demikian diantaranya. Dan bagi saudara-saudaraku yang tentunya baru mendengar dan baru memulai mencoba mengkaji, maka nantinya kita akan mendengarkan keterangan-keterangan yang benar, yang membimbing kita kepada akidah dan manhaj yang benar dari beliau Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad Ibn Hanbal Abu Abdillah, dari salah seorang Imamul Arba'ah yang dikenal ma'ruf di sisi kaum muslimin. Dan kitabnya ini kitab yang baik sekali, walaupun kecil namun padat dengan keterangan-keterangan yang hak, tentunya dibarengi dengan bimbingan kitab dan as-sunnah dengan pemahaman as-salaful ummah. Tentunya semuanya kita harapkan, baik yang sudah mempelajari atau memurajaah, atau bagi yang baru mempelajari, diharapkan bagi kita semua kembali kepada keterangan kita yang awal tadi, dan kita tekankan untuk kita mengamalkannya. Al-amal sungguh, kita ketika melihat saudara-saudara berintima, menisbahkan dirinya, menyandarkan dirinya, menggolongkan dirinya bahwa dia adalah ahlu sunnah wal jamaah salafiyah, sungguh menggembirakan. Tetapi tidak sekedar hanya intima, tidak sekedar hanya menisbahkan dan menyandarkan bahwa dia itu Sunni, dia itu Salafi, dia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, namun tapi perlu bentuk realita dari penyandaran nama tersebut. Sehingga para ulama mengatakan As-Salafiyah laisat bid'awat wala bimusammayat. Al-ibra bil haqa'ik. Salafiyah bukanlah sebuah nama saja. Bukanlah sebuah nama yang sering disebutkan dan bukanlah sebagai dengungan-dengungan yang sering didengungkan. Tetapi Salafiyah dikatakan betul-betul Salafiyah apabila dia menjalaninya dengan menerapkannya di dalam bentuk dengan bentuk amalan. Kita ambil contoh dari kelompok yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah qadiman seperti Al-Ariyah dan juga Maturidiyah. Mereka mengatakan dirinya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi apa betul mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka akan nampak mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaupun mereka menamakan dirinya apa? Ahlus Sunnah. Laisat bil mutamayat wala bid'ayat. Bukan hanya sekedar nama. Penamaan, pengakuan, pendakuan bukan. Tapi bil haqa'iq. Perlu dengan bentuk praktek amaliyah. Dan itulah yang juga sering didengung-dengungkan, sering dikatakan, maaf, sering dikatakan, sering disampaikan oleh al-imam al-mujaddid, imam ahli sunnah di zaman ini, al-syeikh al-muaddis Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa Salafiyah ini dibutuhkan pembenarannya dengan bentuk amalan. Boleh si Fulan mengatakan Salafi, si Alan mengatakan Salafi, tapi bagaimana realita amalannya? Demikian saudara sekalian hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kembali kepada keterangan di sini, ini membuka keterangan kita, pengkajian kita terhadap kitab ini agar kita mempelajari kitab bukan hanya sekedar kita mempelajari. Bukan hanya kita dikatakan, Masya Allah, dia pelajari kitab usul sunnah. Habis, khatam, satu kali pertemuan. Bukan. Tapi apa realitanya dari pembelajaran kitab tersebut? Apa bentuk bukti amalan dari kitab tersebut? Anda telah belajar kitab usul sunnah, tapi masih bergaul dengan penyeru-penyeru kesesatan. Masih bersama dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Masih bersama dengan apa yang dilarang pertemanan bersamanya. Maka sungguh Anda akan ditanyai nantinya di hari kemudian sebagai bentuk pertanyaan yang dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang telah kita lakukan di dunia ini dulu. Anda telah punya ilmu, lantas dikemanakan ilmunya? Diapain ilmunya? Demikian butuh amal. Inilah yang kita maksud. Sehingga kalaupun nanti dengan pertemuan kita yang tentunya dibatasi oleh waktu ini, dan tidak mungkin kita mengambil keterangan ini semuanya, kalaupun sedikit, tapi tertanamkan dan tertancap di hati kita, di sanubari kita yang paling dalam, lantas kita amalkan, itulah yang diinginkan dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan Demikian saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sebagai bentuk contoh kasus, sebagai bentuk contoh kasus yang perlu kita ketahui dengan seksama. Dulunya Haris Al-Muhasibi, Al-Qarabisi, kedua tokoh ini adalah dua tokoh yang dikenal memiliki ilmu bahar ulum, banyak ilmunya. Tetapi ketika mereka menyimpang, tentunya penyimpangan karena tidak mengamalkan ilmu. Ada pengamalan mereka, tapi bukan pengamalan ilmu, pengamalan penyimpangan terhadap ilmu. Maka mereka tidak diketahui oleh umat ini kecuali sebagai penyuruh kepada penyimpangan. Tapi di sana banyak para ulama yang masya Allah, walaupun kita tidak meremehkan mereka dengan ilmu, tapi mungkin di antara mereka masih ada thullabul ilmi. Namun mereka mengamalkan ilmunya. Dulu di zaman Qarabisi, di zamannya Haris Al-Muhasibi, mereka diketahui oleh umat dengan bentuk pengamalan ilmunya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Inilah yang diinginkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita realisasikan dalam bentuk amalan. Wallahu a'lam bissawab. Membahas kitab ini, kita akan ditemani dan dibimbing oleh keterangan dari Al-Imam Allamatu Asy-Syaikh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, di mana beliau telah memberikan keterangan-keterangan yang bermanfaat terhadap kitab Usul Sunnah di sini dengan keterangan-keterangan yang menenangkan hati, menenteramkan hati bagi siapa saja yang mengkaji kitab ini. Kalaupun di sana kita ketahui banyak dari keterangan para ulama dan kita tidak menafikan, namun kita di sini mengambil keterangan yang ada dari beliau hafizahullah ta'ala, namun tidak secara keseluruhan, tapi kita menukil apa yang terpenting dan apa yang kita lihat sesuai dengan keterangan-keterangan yang diinginkan nantinya. Karena kalau kita baca semuanya, tentunya kita akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita mengambil beberapa keterangan beliau di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dengan itu kita insya Allah taala akan memulai mengambil keterangan yang baik di sini dari kitab ini. Wallahu a'lam bissawab. Tulisan Imam Ahmad terhadap Usul Sunnah dinukilkan oleh Al-Imam Al-Lalika'i dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, atau yang sejenis itu dari penamaan dari kitab beliau yang ma'ruf, masyhur. Lantas juga kitab beliau Imam Ahmad melalui riwayat yang lain. Namun kita mencukupi di sini sebagaimana yang berada di hadapan kita yang kita pegang keterangan Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala terhadap kitab ini. Kita berpegang dengan apa yang dibawakan oleh beliau yang dinukilkan dari Al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala, di mana Al-Imam Ahmad berkata, qala rahimahullahu ta'ala, usul sunnah indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal Abu Abdillah, Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah, dari merupakan pokok-pokok keyakinan agama dan prinsip kita adalah sebagai berikut. Berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontohi mereka meninggalkan kebid'ahan, dikarenakan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Meninggalkan perdebatan dan duduk bermajlis bercengkrama bersama mereka pelaku-pelaku hawa nafsu, ahlul ahwa, meninggalkan perdebatan, meninggalkan jidal, meninggalkan pertikaian dan memperselisihkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebih dari terjemahan yang ada dari keterangan yang dinukilkan dari beliau tentang usul sunnah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, as-sunnah kalau disebutkan tentunya maka yang langsung terbetik di dalam sanubari kita adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika disebutkan sunnah, maka pandangan kita mengarah ke sana. Dan itu tentunya benar. Namun diinginkan dengan sunnah di sini tentunya adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Karena Islam dikenal, diketahui dengan penegakan sunnah. dan sunnah ditegakkan di dalam Islam. Karenanya tepat kalau dikatakan sebagaimana Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Shahih Sunnah, al-Islamu was-sunnah was-sunnah hiyal Islam la yakumu ahaduhuma illa bil-akhar. Islam itu sunnah dan sunnah itu adalah Islam, yang salah satunya tidak bisa tegak kecuali dengan yang lainnya. Tentunya kalau diinginkan dengannya Islam, maka tentunya apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari i'tiqad, dari i'tiqad, akidah, tauhid, ibadah, muamalah, akhlak, atau segala apa yang dijalani oleh beliau dengan penamaan agama, maka itulah sunnah. Itulah sunnah. Dan tinggalkan pemahaman kita bahwa as-sunnah itu sekedar kalau dijalankan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak bermasalah. Kalaupun itu salah satu pengertian sunnah dalam bidang ahkam taklif, namun bukan itu yang diinginkan di sini. Karena biasanya kita sebutkan sunnah diinginkan dengan pemahaman tersebut, padahal bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang diinginkan. Nah, hingga kita tidak salah memaham, akhirnya ketika Rasulullah melakukan sesuatu amalan bidang i'tiqad, karena dikatakan itu sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, padahal itu adalah akidah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Namun di sini kita cukupkan untuk sementara waktu, berhubung azan Isya telah dikumandangkan atau masuk waktu Isya. Kita insya Allah taala akan lanjutkan setelah Isya beberapa waktu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan keterangan tadi memberikan sedikit pencerahan terhadap kita semuanya. Allahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Saudaraku sekalian hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa as-sunnah adalah al-Islam. Sebagaimana telah kita dengarkan di antara keterangan para ulama, seperti apa yang diterangkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, dan juga kalau